Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, azani wa azakumullahu jami'a, walhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah dan memujinya karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersimpuh di salah satu rumah dari rumah-rumahnya. Yang pertama, izinkan kami untuk menyampaikan permohonan maaf yang seharusnya mengisi pada malam hari ini adalah Ustazuna Al-Fadhil Al-Mukarram Abdul Hasan As-Sidawi Hafizahullahu Ta'ala wa Ra'a. Tapi karena beliau ada uzur, sehingga kami yang menggantikan beliau. Dan insyaAllah dari malam hari ini kita akan mengambil dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Namun sebelum memulai daras, ada titipan dari para muhsinin dan muhsinat, mukminin wal mukminat, sebagai bentuk apresiasi kepada para talabah yang semangat barakallahu fikum dalam menghadiri salat ya, karena memang hadiahnya terbatas. Barakallahu'alaikum, maka kita mengambil yang terbaik, yaitu yang sop terdepan. Nah, ada hadiah madu, madu hutan kayaknya, barakallahu'alaikum, sama ada buku. Yang pertama, ada Abul Hasan Al-Basri, barakallahu'alaikum, dari karyanya Abul Farad Ibn Jauzi. Juga ada sifat sholat nabinya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, ada empat. Baik, jadi saya minta yang tadinya sholat sop pertama berdiri. Yang tadi sholat maghrib dapat sop pertama berdiri. Berdiri semua orangnya. Mau saya undi. Nah, saya sudah siapin kertasnya ini ya. Ayo, yang merasa tadi sop pertama berdiri. Yang dapat sop pertama tadi berdiri. Ayo, tulis namanya. Ya, nama terus kelas. Ini, antum. Maju, tulis namanya antum. Siapa lagi tadi? Yang sop pertama? Ya, dikulung ya. Sekalian digulung. Ayo berdiri. Yang tadi sop pertama digulung. Ya. Gulungnya gini. Kelintang gini biar. Ya. Antum. Tulis namanya. Nama dan kelas. Nah. Ya gak tahu, siapa tahu berikutnya hadiahnya umroh gitu ya. Masya Allah. Allahumma amin ya. Amin. Tambah semangat jadinya ya. Nah. Ya, digulung. Nah. Ya, antum. Kasih namanya sini. Siapa lagi tadi? Masa cuma tiga? Kalau tiga enggak usah diundi. Ada lagi? Yang pertama. Jangan malu-malu, enggak apa-apa. Ya. Ayo, itu yang udah duduk yang tulis. Yang lain, sob pertama. Labas, ayo. Mana lagi? Ya. Ini tulis namanya. Ya, situ. Kelas berapa? Ya, tulis, enggak apa-apa. Dilipat-lipat, ya, digulung-gulung. Tenang, tenang, hadirin harap tenang. Nama dan kelas. Ya. Yang lain mana yang lain? Tawannya satu baris itu ada 20. Iya, ya. Tulis namanya, ini dilipat-lipat. Ya. Terus sini kalau sudah, ya. Ini udah belum nih. Ini dilipat-lipatin. Ya, itu belum. Ya. Biar ada nuansa yang berbeda ya. Baik. Ya, dilipet-lipetin, ini dilipet-lipetin. Dilipet-lipetin. Ada lagi yang lain? Ya. Tenang, tenang, hadirin harap tenang. Tulis, ya. Banyak. Ya. Hadirin harap tenang. Baik, ada lagi? Cukup? Imamnya pertama ya, jelas ya. Saya imam masa enggak nulis ya. Nah, kalau saya ini jelas pertama saya. Saya tuh di atas nyosok pertama ini. Saya. Sudah, ada lagi? Nah, ini untuk yang mengambil undian, saya mohon kepada Bapak Ketua Takmir Masjid kita, kepada beliau, kami persilahkan ya, Pak, untuk mengapresiasi santri-santri ini, Pak. Nah, beliau yang memilih nanti ya. Nah, Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Bayyinah. Baik, monggo Pak, ada 5 Pak, diambil yang pertama untuk dapat hadiah madu Pak. Ya, pilih satu Pak. Oh gitu ya, labas. Itu yang milih Pak, siapa yang ambil Pak? Ya, itu yang milih Pak. Ah itu satu dulu Pak, satu dulu. Ya, coba dibaca depan sini untuk dapat madu itu. Nah, antum maju. Ya. Coba dibaca. Ananda Ishak. Ishak kelas 2A. Ya, 4 Pak, kasih 4 orang Pak. Ada 4 ini hadinya, 4 orang. Yang sudah dapat maju, nanti dibacakan. Ya, bentar ya. Ya, berarti 2 orang lagi. Ya, dibaca. Harif Sumpiuh Luwak 1. Siapa? Hanif Sumpiuh Luwak 1. Ya, tunggu di sini ya. Ya. Mana lagi tadi yang udah dapat? Ya, tolong dibacakan. Ini dia ini. Ini pengamalannya ini ya. Nah, andai kata mau diundi, diundi ya kan? Nah. Baik, ini Azam. Apa ini? Sleman apa ya? Luwak 1 Azam Sleman ya? Azam Sleman, ya. Sudah, Pak. Satu lagi, siapa ini? Ini siapa? Coba dibaca. Malah beliau lebih tua. Siapa? Helmi Dindua. Siapa? Sultan. Oh, kok sini namanya beda. Oh ya, Sultan Dindua. Satu lagi. Jazakallah, Pak. Masya Allah. Satu lagi. Hamad Luwak 1. Aceh. Iya. Maju, maju, maju. Nah. Masya Allah. Ya. Ini kita serahkan dulu. Yang paling besar kelasnya siapa ini? Nah, Sultan. Fadal, antum pilih yang mana? Ya, sisanya antum milih yang mana? Sifat salat Nabi. Ya, berarti antum jangan duduk dulu, salaman dulu kita. Ya. Ya. Jazakumullah khairan, wa anta jazakallah khair. Ya. Masyaallah, wa anta jazakallah khair. Tayyib. Walhamdulillah kita telah membagikan hadiah amanah dari muhsinin dan muhsinat kepada para thalabah barakallahu fikum sebagai bentuk apresiasi dari kita. Dan kembali lagi kita mengingatkan, niatkan ikhlas lillahi taala barakallahu fikum apa yang diperoleh tadi. Tayyib. Itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan pahala yang Allah janjikan untuk mereka-mereka yang mendapatkan sop pertama, ya, itu khairun minad dunia wa ma fiha. Nah, jadi kalau lillahi ta'ala barakallahu fikum, maka akan bernilai lebih besar lagi, ya. Nah, lebih besar dari buku, madu barakallahu fikum ataupun yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan barakallahu fikum sifat-sifat ya sahabat yang layak kita jadikan sebagai teman dekat kita. Qala rahimahullah wa dakhala jama'atun 'ala al-Hasan wa huwa na'imun. Datanglah sekelompok orang yang merupakan teman-temannya Imam Al-Hasan Al-Basri dalam kondisi Imam Hasan Al-Basri lagi tidur. Nah, temannya bertamu ini. Faja'ala ba'duhum ya'kulu min fakihatin fil bait. Ternyata salah seorang temannya tadi karena yang punya rumah lagi tidur, ya, masuk saja langsung menyantap buah-buahan yang ada di rumah. Padahal tuan rumah lagi tidur. Nah, barakallahu fikum. Masuk dia, nah, di atas meja ada buah apa ya dimakan, barakallahu, langsung. Nah. Faqala rahimakallah, hadza wallahi fi'lul ikhwan. Nah, ya. Tayib, setelah barakallahu fikum beliau dibangunkan, ya. Kemudian beliau bangun menjambut teman-temannya tadi, ternyata teman-temannya udah pada makan. Makan apa? Makanan buahnya di atas meja. Beliau tidak tersinggung, beliau tidak marah, bahkan beliau mengatakan, "Lah ini baru perbuatan seorang saudara, seorang teman sejati." Nah. Ini kalau tidak dijelaskan muskil besar. Nanti antum habis liburan ini masuk rumah teman ya, nah. Masuk dapurnya teman ya, nah. Langsung aja kelinting-kelinting, ada roti, ada kopi ya kan buat sendiri. Barakallahu fikum. Ini perlu penjelasan. Nah, tayyib. Dijelaskan barakallahu fikum oleh mereka para ulama ya, bahwa tindakan yang seperti ini ya, kita masuk ke tempat teman langsung ngambil makanan, minuman ya. Walaupun yang punya rumah belum ada atau belum dapat izin, itu ada beberapa ketentuan. Nah, tayyib. Hadza yuqayyad. Tindakan seperti ini diberikan batasan ya. Jadi enggak ngawur ya, enggak asal-asalan. Annal mal. Naam. Ma'khudun yasir. Bahwa harta yang dia ambil itu kecil atau remeh. Ya. Mimma yatamasahun nas fihi. Mimma yatasamahu annasu fihi. Dari barang-barang yang memang umat manusia memakluminya. Ya, barang-barang yang remeh, ya tadi kan buah-buahan, ya kan? Minuman, barakallahu fikum itu remeh. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Adatan secara adat atau kebiasaan di tempat tersebut. Naam. Itu yang pertama. Gitu ya. Sehingga yang diambil itu adalah barang-barang yang remeh, barang-barang yang barakallahu fikum dimaklumi. Baru seperti makanan, minuman, nah, tayyib. Barakallahu fikum. Sehingga keluar dari sana kalau barang-barang tersebut barang-barang yang mahal. Ya, nah ada jam tangan Rolex di atas meja. Wah, ini punya temanku ini langsung dipakai. Ya, barakallahu fikum. Nah, ke toko jam dijual 2M. Barakallahu fikum. Enggak boleh. Ya, nah barakallahu fikum. Atau ada barakallahu fikum emas gitu ya, atau berlian atau permata. Nah, barang-barang yang mahal di tempat temannya tadi, barakallahu fikum yang mewah itu enggak boleh dia ambil tanpa seizinnya. Ya. Nah, kalau dengan keridhaan dan izin dia, misal dia mengizinkan dia lagi di luar. Nah, fulan, ana ini lagi di luar ini mungkin pulangnya agak malam. Nah, itu di atas meja ada jam tangan Rolex buat antum. Paham ya? Langsung dapat izin dari yang punya, maka boleh. Barakallahu fikum. Nah, itu yang pertama, ketentuannya yang diambil itu barang-barang yang saya remeh ya, yang dimaklumi oleh kebiasaan manusia. Yang kedua, Wa anta ta'lam. Wa anta ta'lam. Au yaghlibu ala dhannika tabibu atau tibu nafsi sadiqika. Tibu nafsi sadiqika. Yang kedua, Anda sangat paham, Anda sangat mengerti, atau sangat besar kemungkinannya, ya, bahwa sahabat Anda ini akan barakallahu fikum merelakannya dengan sukarela. Artinya itu sudah biasa. Ya, Anda sangat mengerti, Anda sangat memahami dia, barakallahu fikum, malah justru dia merasa senang, dia merasa terhormat kalau barakallahu fikum sahabatnya ya sedekat itu dengan dia. Sehingga kalau mengambil barang-barang yang barakallahu fikum remeh, barang-barang yang receh, nah, dia tahu temannya ini tidak akan marah, tidak akan tersinggung, bahkan malah senang. Ya, seperti tindakan Al-Hasan Al-Basri. Nah, maka teman-temannya berani itu karena tahu adat dan kebiasaannya. Justru beliau senang dibegitukan. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Sehingga ini dua ketentuannya. Kalau Anda enggak tahu, ya, Anda belum begitu dekat dengan dia, baru sekali itu berkunjung, itu pun sekedar transit. Barakallahu fikum. Nah, tayib, dia mau ke mana, misal ke Ambon atau Sulawesi, transit dulu di rumah temannya di Surabaya. Nah, baru sekali itu pun barakallahu fikum tidak begitu dekat. Om ya. Nah, maka kita harus jaga sikap dong. Jangan barakallahu fikum kurang ajar ya. Nah, kemarin kan dars Ustaz Abu Sufyan, ingat kan nanti. Nah, tapi akhirnya masuk rumahnya, masuk dapur, buka kulkas ya. Nah, ada Sprite, ambil Sprite, ada Coca-Cola, ambil Coca-Cola, barakallahu fikum. Nah, padahal belum dipersilahkan. Iya. Nah, sehingga abinya masuk, temanmu kok kayak gitu semua, ini santri apa apa siapa? Nah, kok enggak ada adab, enggak ada akhlak. Paham ya? Nah, sehingga itu dua ketentuannya. Yang pertama, itu barang-barang yang remeh, yang receh, barakallahu fikum. Manusia menganggapnya biasa. Yang kedua, Anda sangat mengenali orang tersebut, sangat dekat dengan Anda, ya. Kalau dia akan membiarkan dan menyerahkannya secara sukarela, itu ketentuannya. Barakallahu fikum. Nah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limri'in min mali akhihi. La yahillu limri'in min mali akhihi. Illa ma'a'tahu min tibi nafsihi. La yahillu limri'in min malin atau min mali akhihi. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil harta saudaranya illa ma'a'tahu min tibin nafsi, kecuali apa yang dia berikan dengan sukarela. Ya, jadi kalau tidak ada keterangan yang seperti itu, maka tidak boleh. Paham? Nah, dan tindakan yang tadi dilakukan oleh sahabat-sahabatnya Al-Hasan Al-Basri, karena beliau tahu ya bahwa Al-Hasan Al-Basri akan apa? Sukarela membiarkan sahabat-sahabatnya menyantap makanan yang sudah ada di atas meja. Barakallahu fikum. Paham? Itu terkait kitanya ketika kita berkunjung ke rumah seseorang. Barakallahu fikum. Naam. Adapun terkait dengan kita yang dikunjungi, barakallahu fikum, nah, itu untuk menunjukkan ya bagaimana karakter seseorang yang sangat-sangat barakallahu fikum membuka diri ya, tidak pelit, tidak medit, barakallahu fikum. Nah, ya. Ketika ada barangnya yang kecil, yang remeh, barakallahu fikum dipakai oleh saudaranya, dia ya malah senang, dia tidak tersinggung, barakallahu fikum, dan menganggap itu ya sebagai bentuk penghormatan kepada dirinya. Tayyib. Dan itu tentu terjadi secara timbal balik, tidak dari satu pihak saja. Wa qala Abu Ja'far li ashabihi, Abu Ja'far berkata kepada teman-temannya, ayudkhila ahadukum yadahu fi kummi akhihi fayakhudhu minhu ma yuridu. Beliau tanya, apakah seorang di kalangan kalian ada yang pernah berani memasukkan tangannya ke saku temannya, saku saudaranya, kemudian dia ambil apa yang dia inginkan di dalam saku tadi. Ya, langsung ada temannya, ada sakunya, dimasukin, serat. Ya, wah, berapa yang dia inginkan? Dilihat ada merah, ada biru, ada hijau, ada abu-abu, ya, ada ungu, barakallahu fikum. Nah, baik. Diambil sama dia, satu. Barakallahu fikum. Nah, warna apa kira-kira? Warna hijau, ya. Nah, sud, diambil satu. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Nah, ada enggak yang kata beliau di kalangan kalian yang seperti itu sama temannya? Qalula. Ya. Baik, ashabnya Abu Ja'far mengatakan, oh, enggak ada. Mana ada kami berani kayak gitu sama teman kita, ya. Nah, baik, sungkanlah. Kata beliau, qala falastum bi ikhwan kama taz'umun. Berarti kalian itu belum jadi saudara beneran sebagaimana yang kalian duga. Artinya hubungan kalian itu masih ada jarak, masih ada kesungkanan, masih ada barakallahu fikum na'am, ketidakenakan. Nah, jadi belum benar-benar menyatu kalian itu. Kalau sampai masalah uang saja, ya sereme itu, barakallahu fikum, kalian belum bisa saling barakallahu fikum memasrahkan, saling berbagi. Nah, ya berarti tingkatan pertemanan kalian itu masih biasa. Jadi kalau udah temen banget, barakallahu fikum kayak gitu. Ya, nah, baik. Ada temennya itu tahu ada sakunya ada uang, barakallahu fikum, diambil sama dia. Macam warna-warni diambil satu. Jadi heran. Dia enggak merasa, kembalikan enggak. Fadal. Nah, dia senang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini anda beli bakso ya. Ya, fadal. Tidak ada raut barakallahu fikum benci, tidak ada raut barakallahu fikum marah. Ya, senang malah. Nah, itu berarti hubungannya udah dekat. Tapi kalau dia memang cuman, awas nanti kamu ada uang tak ambil juga 100.000, awas loh. Nah, ya itu berarti barakallahu fikum belum, ya. Nah, itu kata beliau. Jadi orang yang benar-benar dekat itu sampai seperti itu, barakallahu. Mereka akan berbagi barakallahu fikum thayyib, ya, dengan teman-teman dekatnya. Nah, wa yurwa anna fathan al-musili ja'a ila sadiqin lahu yuqalu lahu Isa at-Tammar. Disebutkan dalam satu riwayat, Fatah al-Musili, nama orang Fatah namanya, huwa Fathu ibnu Muhammad, huwa Fathu bin Muhammad bin Washah bin Washah, waw shin alif ha, Washah al-Azdi al-Musili. Nah, baik. Dia pernah datang ke tempat salah seorang sahabat dekatnya. Nama sahabatnya itu adalah Isa at-Tammar. Falam yajidhu fi manzil atau fil manzil. Ternyata ketika berkunjung ke sana, sahabatnya itu enggak ada di rumah. Yang ada cuman khadimnya, pelayan atau pembantunya. Faqala lil khadim, maka Fatah berkata kepada pembantunya, akhrijili kaisa akhi. Nah, tolong keluarkan kantong penyimpanan uang saudaraku. Barakallahu fikum. Nah, dan pelayannya ini tahu, ini bukan orang asing, memang sahabat dekat majikannya. Sehingga yang manut saja pelayannya. Paham ya? Bukan orang asing. Kalau orang asing mana mau. Tahu dia ini dekat sekali sama barakallahu fikum majikannya. Nah, dia bilang aja, mana itu kantong uang milik temanku, saudaraku. Fa akhrajathu. sama pelayan ini dikeluarkan. Ini tuan. Nah, fa akhadha minhu dirhamain. Ya, sama beliau diambil 2 dirham. Enggak banyak ya, seperlunya barang lebih 2 dirham. Ini tampil ya. Diberin aja sama pembantunya, sama pelayannya. Faja'a Isa ila manzilihi fa akhbarathu al jariyah bidzalika. Dia pamit pulang si Fatah tadi, tayyib. Kemudian ketika Isa datang ke rumahnya kembali dari keperluannya, pembantu perempuannya tadi cerita, ya, Gan, tadi ada teman jenengan Pak Fatah kesini, ya, terus dia minta kantong uang jenengan, terus ngambil 2 dirham. Faqala, maka Isa mengatakan, in kunti shadiqatan fa anti hurrah. Nah, ya, kalau memang benar omonganmu tadi, ya, Fatah demikian dan kamu melakukannya demikian, kamu saya merdekakan. Barakallahu fikum. Baik, sebagai bentuk apa? Apresiasi. Tindakanmu itu sudah benar, ya, membiarkan sahabatku, saudaraku mengambil uang yang aku miliki sebutuhnya. Barakallahu fikum. Fa nadhara fa idza hiya qad saddaqat. Dicek sama Isa tentang kebenaran berita tadi dan ternyata benar. Ya, Fatah menceritakan, ya, memang kayak gitu kejadiannya kemarin. Ana ambil 2 dirham duitnya antum. Fa'ataqat. Ya, maka barakallahu fikum, pelayan wanita tadi akhirnya dimerdekakan oleh majikannya sebagai bentuk apresiasi barakallahu fikum atas tindakannya yang benar, ya, barakallahu fikum. Artinya dia mengerti adab dan etika, enggak sembarangan. Ya, biasanya pembantu kalau yang tidak tahu barakallahu fikum, ya, mungkin dia tidak akan membiarkan walaupun dia tahu itu teman dekat apa majikannya. Nah, tapi dia nampaknya mengerti adab dan etika sehingga dia biarkan saja. Ketika ditanya mana, ya, tayyib, kantong uang saudaraku, dikasihkan sama dia. Barakallahu fikum. Karena tadi, karena budaknya memahami tamu yang datang bukan seorang penjahat, ya, tapi juga ulama besar, orang yang saleh, barakallahu fikum, kemudian dibiarkan. Wallahu taala alam bisawab. Tayyib. Al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, faslun fi bayani ma'alal insan li akhihi minal huquqi. Pasal yang menjelaskan apa yang menjadi kewajiban seorang insan terhadap saudaranya berupa hak-hak yang harus dia tunaikan. Nah, artinya di sini beliau akan membahas tentang sikap kita sebagai seorang saudara, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman dengan saudara kita. Hak apa saja yang harus kita tunaikan kepada mereka, yang kita berikan. Al-haqqul awal. Hak pertama dari saudara kita, dari teman kita, qada'ul hajati wal qiyamu biha. Yaitu kita menunaikan dan barakallahu fikum membantu dia untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhannya. Ya, sehingga kalau ada teman, saudara yang minta bantuan kita, sikap seorang yang beradab dan beretika, barakallahu fikum, dia akan mengedepankan usaha. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Berusaha terlebih dahulu, tidak cuek, acu tak acu, barakallahu fikum. Nah, iya. Apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia bisa bantu, itu yang dia kerjakan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Gak bisa dengan materi, gak bisa dengan fisik, barakallahu fikum. Ya paling tidak kita menjadi barakallahu fikum pendengar ya, setia barakallahu fikum. Kemudian kalau memang dibutuhkan saran, ya kita bantu memberikan saran atau mencarikan ide untuknya. Barakallahu fikum. Ya, jadi bukan dengan wis afan ya. Nah, cari orang lain saja. Barakallahu fikum. Langsung ditinggalkan acu tak acu, barakallahu fikum, dan diabaikan. Nah, itu termasuk tindakan yang barakallahu fikum tidak baik. Wa zalika darajat, kata beliau, dan itu bertingkat-tingkat. Ya. Al-qiyamu bil haja inda su'al wal qudrah. Lakin ma'al basyasyati wal istibsyar. Naam. Adnaha, yang paling rendah. Ya. Artinya ini minimalnya lah. Yaitu kata beliau, kita menunaikan, membantu dia menyelesaikan hajatnya ketika dia minta, taib, dan kita mampu. Jadi nunggu dia terlebih dahulu yang bicara, yang menyampaikan, dan kita mampu. Barakallahu fikum. Nah, taib. Itu dia kerjakan dengan muka yang manis dan penuh dengan rasa bahagia. Ini yang paling ringan, kata beliau, yang paling rendah, paling standar. Ketika ada teman kita minta bantuan dan kita mampu untuk membantunya, nah, maka kita kerjakan itu dengan wajah yang manis dan rasa senang. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu tandanya orang yang berakhlak mulia. Bahkan dia sangat merasa terhormat kalau dari sekian banyak teman-teman yang ada, dia yang dipilih, dia yang diminta bantuannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu sebagai bentuk barakallahu fikum, sebuah kehormatan. Jangan kita melihatnya dari sisi yang negatif. Ya, nah. Dari sekian banyak ikhwan ini, kenapa antum minta bantuan ana? Nah, yang lebih kaya kan banyak. Yang lebih kuat banyak. Yang lebih pintar banyak. Ya, kenapa antum minta bantuan ana? Ana yang paling miskin, yang paling lemah, yang paling barakallahu fikum mungkin bodoh dari teman-teman yang ada. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, itu menunjukkan Anda ya dianggap dia sebagai teman yang paling nyaman. Ya, enggak mesti orang yang paling kaya, orang yang paling pintar, orang yang paling kuat itu adalah orang yang membuat kenyamanan pada teman-temannya. Ada orang yang biasa-biasa saja, tidak menonjol dari segala hal, tapi dia Allah berikan kelebihan yang lain, yaitu apa? Orangnya ringan tangan. Ya, orangnya itu sangat senang sekali membantu orang. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, biasanya dia akan dituju. Ya. Sehingga ketika kita dimintai bantuan oleh teman kita, ya, jangan merasa barakallahu fikum dimanfaatkan, ya, jangan merasa barakallahu fikum marah atau tersinggung, ya. Tapi lihatlah dari sisi yang positif. Berarti teman kita ini barakallahu fikum tayyib menganggap kita orang yang layak dan nyaman, ya, bagi dia untuk apa? Dimintai pertolongan dan bantuannya. Seorang muslim yang baik justru dia merasa apa? Sangat senang, ya kan? Nah, dari sekian banyak santri kok dia dimintai bantuan. Nah, berarti dia dipandang oleh temannya ini apa? Yang paling nyaman, yang paling enak, yang paling mudah untuk dimintai bantuannya. Karena yang lainnya tadi, yang lebih kuat banyak, yang lebih berharta banyak, yang lebih barakallahu fikum dari dia banyak. Nah, tapi mereka tidak seresponsif dengan itu. Ya, nah, ada yang macam-macam alasannya padahal duitnya banyak. Akhi ana habisan uang nih, abi gak bisa transfer. Nah, 2 bulan ini. Nah, anda bisa gak pinjam buat antum? Iya, padahal uangnya banyak. Barakallahu fikum. Tayyib. Was, enggak bisa, Mas. Ya, oh, saya banyak keperluan ini dan itu, ini dan itu. Nah. Tayyib. Ya, padahal duitnya banyak. Tapi dari sisi kepekaan dan rasa untuk membantu teman-temannya belum tentu ada. Barakallahu fikum. Nah. Ada teman kita yang tidak begitu kaya, barakallahu fikum, ketika kita menyampaikan hal tersebut, dia akan meresponnya dengan baik. Ya. Alhamdulillah ada anak uang. Antum butuh berapa? Anak butuh 500 ribu. Nah, pas ini ada uang ada 500 ribu. Tuh dulu. Antum pakai dulu. Nah, antum gimana? Gampang anak. Nah. Nah, itu tanda sebagai seorang sahabat yang baik. Gitu ya. Dan dia ketika membantu tidak dengan muka yang masam. Nih 500 ribu. Tapi jangan anak terus antum pinjemin ya. Nah, harus habis dirana antum ini. Nah. Ya, lebih baik enggak ngasih kalau kayak gitu. Kadang orang sudah kena sakit hatinya ya kan. Nah, ada yang memang tangannya membantu tapi mulutnya berkicau ya. Mukanya masam. Nah, itu bikin orang barakallahu fikum berkecil hati. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi ketika Anda membantu teman tadi ya, benar-benar dengan senang, ya, sukarela dan wajah yang manis. Barakallahu fikum. Wa ausatuha, yang pertengahan, kata beliau. Al-qiyamu bil-hawa'iji min ghairi su'alin. Dia menunaikan kebutuhan-kebutuhan temannya, saudaranya, sahabatnya, tanpa perlu diminta. Artinya dia sangat peka, dia tahu. Ya, nah, temannya misal, barakallahu fikum, mau jemur. Kelihatan sekali cuciannya banyak, dia ngangkat itu susah. Enggak perlu diminta. Ayo sini Nana bantu, ambil kayu, digotong berdua. Nah, enggak perlu diminta sama teman. Dia tahu temannya lagi butuh, langsung. Nah, itu baru luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Misal barakallahu fikum temannya kelihatan ya linglung mencari sesuatu barakallahu fikum. Nah, enggak cuek saja. Ya. Nyari apa antum? Tempat sabun anak mana ya? Kok enggak ada? Oh, coba anak bantu cari, cari. Oh, ini di bawah sini. Oh ya, jazakallahu khair. Nah. Jadi, enggak perlu diminta bantuannya. Ketika dia tahu temannya ini butuh bantuan, dia dengan responsif, dengan sigap barakallahu fikum tanpa diminta bantuan, dia membantu barakallahu fikum. Nah, itu yang pertengahan. Wa a'laha, yang paling tinggi, yang paling afdal, yang paling mulia, takdimu hawa ijihi ala hawa iji nafsi. Dia lebih mendahulukan temannya tadi, kebutuhan-kebutuhan temannya tadi, daripada kebutuhan dia pribadi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Misal temannya uangnya habis dalam kondisi dia sakit butuh berobat barakallahu fikum. Dan barusan kemarin orang tuanya nelpon enggak bisa kirim uang. Nah, dan dia tahu itu, dia dengar ya barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga temannya sakit dia enggak di apa enggak dikasih obat. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dalam kondisi butuh uang untuk beli obat. Nah, dia lihat kantongnya. Waduh, tinggal. Tayyib, ya. Tinggal 200 ribu. Padahal dia butuh itu barakallahu fikum untuk mungkin beli kitab atau barakallahu fikum beli peralatan ya. Mandi, mencuci, dia butuh uang itu. Nah, tapi dia lihat sahabatnya ini butuh untuk berobat. Barakallahu fikum. Akhirnya dia pakai uang itu. Iya. Dia datangi temannya, mana resepnya? Ini. Nah, tapi anak enggak punya uang, jangan khawatir. Nah, pakai uang anak dulu. Nah, itu kan bukannya butuh. Enggak masalah, gampang, ya. Nah, anak masih bisa bertahan hidup. Antum yang lebih membutuhkan. Nah, dia belikan obat untuk sahabatnya tadi. Padahal dia butuh. Nah, itu yang paling tinggi, namanya isar. Ya, lebih mendahulukan temannya daripada kepentingan dia pribadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa kana ba'du salaf, kata beliau, yatafaqqabu iyala akhihi ba'da mautihi 40 sanatan fayaqdi hawaijahum. Dulu, kata beliau, sebagian salaf itu ada yang mencari keluarga dari sahabatnya yang sudah mati. Jadi dia itu baiknya bukan sama sahabatnya saja, tapi sak keluarga-keluarganya. Barakallahu fikum. Istrinya, anaknya, orang tuanya, ketika dia tahu keluarga sahabatnya ini butuh atau miskin atau tidak mampu. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dia cari, barakallahu fikum, ketika tahu sahabatnya meninggal, ya, dicari keluarganya di mana. Nah, dapat, tahu tempatnya, posisinya, dia kunjungi, barakallahu fikum, ya, dia sampaikan, tayyib, ucapan duka dan bela sungkawa, barakallahu fikum, yang syar'i. Nah, kemudian, dia bantu keluarga temannya tadi. Tayyib. Ya, setiap bulan memberikan santunan kepada keluarga temannya tadi. Ya, untuk biaya kehidupan mereka atau biaya sekolah anak-anaknya. Nah, dan dia mampu itu. Itu sebagai bentuk barakallahu fikum amalan salafuna saleh terhadap teman-temannya. Jadi bukan baik sama temannya saja, sama keluarganya. Dan itu diamalkan oleh Rasul, ya kan. Ketika Khadijah meninggal, teman-temannya Khadijah itu masih sering dikirimi sama Rasul apa? Daging kah? Daging kambing kalau kurban gitu, dikirim. Ini siapa ini kok? Itu temannya Khadijah, dulu Khadijah dekat sama dia. Nah, sampai sebegitunya mereka salafuna saleh barakallahu fikum dalam bersahabat dan berteman. Jadi bukan hanya dengan temannya saja, tapi dengan keluarganya juga dekat, juga peduli. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, satu poin lagi. Al-haqqu tsani, hak saudara kita yang kedua, alal lisan bisukuti taratan wa bin nutqi ukhra. Terkait dengan lisan kita, bagaimana lisan ini menunaikan ya hak dari barakallahu fikum sahabat kita. Terkadang kata beliau dengan cara diam, terkadang dengan cara bicara. Wa amma sukut, adapun diamnya kita. Fa huwa ayyaskuta an dzikri uyubihi fi hudurihi wa ghaibatihi. Yang pertama termasuk hak saudara kita adalah kita diam dari menyebutkan aib-aib saudara kita tadi, baik ketika dia ada ataupun ketika dia tidak ada. Nah, jangan barakallahu fikum seperti orang yang kalau di depan manis ya, tapi di belakang menikam. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, itu bukan sahabat ya. Nah, tapi musuh dalam selimut. Barakallahu fikum. Serigala berbulu apa? Berbulu naga. Berbulu domba. Nah, iya. Di depan manis tapi di belakang gibahin. Apa itu si fulan begini dan begitu. Nah, itu bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik dia diam. Ya, untuk menyebutkan aib-aib sahabatnya baik ketika ada di depannya atau di belakangnya. Barakallahu fikum. Wa anir raddi alaihi wa mumaratihi wa munaqashatihi. Juga dia menahan lisannya untuk bantah-bantahan. Ya. Kemudian mumarah, ya, tengkar, ribut, barakallahu fikum. Na'am. Munaqashah, ya, debat, eyel-eyelan, barakallahu fikum. Na'am. Sahabat yang baik memilih untuk mengalah. Ya, nah, tidak senang ribut, tidak senang tengkar, tidak senang barakallahu fikum debat dengan sahabatnya. Barakallahu fikum. Dia lebih memilih untuk mengalah. Barakallahu fikum. Nah. Al-khilafu syar. Karena khilaf, perselisihan, pertikaian, ya, perdebatan untuk perkara-perkara yang barakallahu fikum tidak penting, perkara-perkara yang remeh dan receh, itu adalah sebuah kejelekan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa anis su'al amma yakrahu zuhurahu min ahwalihi. Juga dia menahan lisannya, ya, diam, untuk bertanya perkara-perkara yang barakallahu fikum tidak dia sukai untuk nampak, ya, di hadapan orang dari kondisi-kondisinya. Barakallahu fikum. Nah, jadi ketika kita tahu teman kita ini ada beberapa privasi yang dia tidak ingin orang tahu. Nah, jangan kita tanya di situ di depan umum barakallahu fikum, atau kita bongkar. Baik, ya. Nah, mungkin tujuannya untuk guyon. Ya, lagi ngobrol bareng-bareng, tayyib. Gimana? Malam ini udah pakai minyak laba-laba atau belum? Dia tahu temannya ini suka pakai minyak laba-laba biar apa? Tumbuh jenggotnya. Dan temannya malu kalau itu diketahui sama orang. Tapi dia pengen buat guyonan, ya, biar jadi tertawaan sama teman-teman yang lain, ya, dia bercanda. Gimana? Malam ini udah pakai belum minyak laba-laba? Sekalian masa minyak berdaus biar lebat jenggotnya. Nah, dia enggak suka, dia langsung cemberut mukanya. Ah, itu enggak boleh. Oh ya. Nah, jadi ada teman-teman kita itu privasi dia tidak mau diketahui oleh orang lain, maka kita jaga. Itu sahabat yang baik. Ya, bukan malah kita bongkar, kita jadikan sebagai bahan guyonan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Atau teman kita suka pakai sampo cewek gitu, ya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dan kita hanya kita yang tahu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jangan kita bongkar tadi, ya, kita tanya kepada dia di hadapan orang ramai. Barakallahu fikum. Naam. Wala yas'aluhu idza laqiyahu ila aina. Jangan bertanya kepada temannya kalau berjumpa mau kemana. Ini sering terjadi padahal. Tapi di kalangan salaf, mau kemana itu pertanyaan yang tidak etis. Padahal kita sering, ya kan, kalau ketemu teman, Masya Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bikhair, bikhair, Alhamdulillah. Nah, ila aina, nah, mau kemana? Itu sering. Ternyata dalam etika salaf, itu tidak etis. Kenapa? Nanti. Farubbama la yuridu i'lamahu bidzalika. Terkadang teman kita itu tidak pengen dikasih tahu apa memberi info tersebut. Ya. Artinya tujuan dia itu privasi. Naam. Ketika kita tanya itu akan membuat dia apa? Mati kutu. Dijawab nanti ketahuan, enggak dijawab enggak enak, mau bohong dosa, bingung dia, aduh gimana ini. Nah, ya, ilain, padahal dia mau ke dokter spesialis kelamin, ada masalah pada kelaminnya, ya kan, misal barakallahu fikum. Nah, baik, ilaina lah, ini dia bingung jawabnya. Iya, barakallahu fikum. Nah, baik. Mau dijawab, nanti ketahuan ada masalah. Nanti mungkin beritanya kemana-mana. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ah, itu paling menyebabkan perceraian antara keduanya. Misal, barakallahu fikum. Nah, itu paling gara-gara keributan rumah tangga. Nah, kemana-mana nanti beritanya, macam-macam. Baik. Nah, dia mau jawab benar. Takutnya nanti macam-macam yang dipahami. Mau jawab salah, mau jawab bohong, ya dosa. Enggak dijawab, oh, enggak enak ini teman. Oh ya. Nah, jadi ketika berjumpa dengan teman, jaga lisan Anda dari berkata mau kemana. Nah, barakallahu fikum. Baik. Paham? Baik. Kecuali ya di pondok pesantren, ya, barakallahu. Ustadznya lihat santrinya peluyur gitu. Nah, mau kemana, ya kan? Wajar. Jangan, oh, Ustaz, gak boleh, Ustaz. Itu pertanyaan tidak adab. Ketemu Ustaz Imam itu lagi keluar gitu ya. Mau kemana ya Ustaz Imam? Nah. Atau Ustaz Abu Amr, mau kemana? Ustaz, jaga-jaga Ustaz. Ini adab nih, gak boleh tanya Ustaz. Nah. Lain lagi itu penempatannya ya. Nah, karena beliau-beliau ya ingin barakallahu fikum, tayyib, Anda tidak salah arah barakallahu fikum atau menyalahgunakan. Nah, tayyib. Mafhum insyaallah. Ya, jadi harus kita berusaha ketika berjumpa dengan teman itu tidak bertanya mau kemana barakallahu fikum. Terkadang tadi teman kita enggak suka diketahui barakallahu fikum hal tersebut. Wa ayyaktuma sirrahu walau ba'dal qati'ah. Ini poin berikutnya yang juga banyak terjadi. Hendaknya dia menutup rahasia sahabatnya walaupun antara dia dan temannya tadi sudah terputus hubungan. Ya. Nah, artinya mungkin tidak satu barakallahu fikum circle lagi, sudah berbeda barakallahu fikum pemahamannya, sudah berbeda barakallahu fikum haluannya, sudah berbeda hobinya, sudah terputus lah, enggak dekat lagi. Kalau dulu sempat dekat sekali. Nah, barakallahu fikum hanya gara-gara mungkin beda haluan, akhirnya setelah itu kita bongkar-bongkaran aib dan rahasia dari sahabat kita. Itu bukanlah sikap yang bijak, ya. Nah, jadi kalau memang itu kaitannya dengan pribadi, privasi, barakallahu fikum, kita jaga. Itu sebagai bentuk orang yang amanah, orang yang baik. Nah. Yang terakhir, wala yaqdahu fi ahbabihi wa ahlihi wala yublighuhu qadha ghairihi fihi. Dia tidak mencela orang-orang yang dicintai oleh sahabatnya dan keluarganya. Ya, jangan suka mengejek barakallahu fikum orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dihormati oleh teman kita. Ya, entah ibunya, entah ayahnya, atau adiknya, atau kakaknya, atau pamannya. Nah, ya, sebagai bentuk respect kita kepada teman tadi, barakallahu fikum tidak mengejek keluarganya. Barakallahu fikum. Nah, dan tidak pantas itu dijadikan sebagai bahan guyonan, ya. Nah, itu sebagai bentuk rasa penghormatan kita kepada teman. Tidak menjadikan orang yang mereka cintai sebagai bahan guyonan kita atau ejekan kita. Kemudian, poin berikutnya, jangan Anda sampaikan celaan orang lain kepada dia. Nah, itu sering juga terjadi. Bulan, tadi karena ngomong sama si Alan itu. Katanya antum, si Alan antum itu. Nah. Baik. Masa? Iya, dia bilang antum si Alan antum itu. Nah. Ya, itu tidak boleh. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Kemarin anak ketemu sama si Alan. Nah, memang si Alan dia, tayyib. Iya, barakallahu fikum. Dia ngata-ngatai antum, bilang antum begini dan begitu. Nah, itu tidak. Barakallahu fikum tidak adab, tidak etis. Ya. Nah, jadi seolah-olah kita akan menjadi orang yang mengadu domba. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga termasuk bentuk adab kalau ada orang yang mengejek, mencela, barakallahu fikum merendahkan teman kita, ya enggak kita sampaikan kepada dia. Kita simpan saja untuk meredam api fitnah dan permusuhan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.